Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala thumma amma ba'd. Naam, fa alhamdulillah. Fa insyaallah naqra wa nastamir. Pada bab tersebut, yaitu bab yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah al-mas'alatu tsalitsah, masalah yang ketiga. Masriful fai. Kalau kemarin telah kita ambil tentang masriful ghanimah, orang-orang yang berhak untuk menerima rampasan perang. Adapun sekarang adalah golongan yang berhak untuk mendapatkan fai. Fai ini seperti ghanimah, cuma bedanya kalau ghanimah harus dilewati dengan perang, tapi kalau fai ini tanpa peperangan. Qala al-fai'u ma akhada min amwali ahli al-harb bihaqqin min ghairi qital. Al-fai'u, ini istilah dari apa yang diambil dari harta benda ahlul harb, ini penduduk pada peperangan, dengan hak tanpa melalui perang. Ini boleh kalau zamannya zaman perang, ya, bukan mencuri. Beda dengan mencuri. Kalau mencuri itu orangnya pergi kemudian diambil. Tapi kalau ini adalah pada masa-masa perang. Adapun pada masa sekarang, kalau kita pergi ke misalkan negeri-negeri kafir, Amerika atau yang semodelnya, kemudian kita lihat ada rumah sepi, kemudian kita ambil barang-barangnya, ini namanya bukan fai, mencuri. Ya, tidak bisa seperti itu. Karena hal ini telah dipakai oleh sebagian kelompok teroris dan yang semisal dengan mereka untuk mengembangkan dakwah mereka, mengambil harta bahkan kaum muslimin yang mereka anggap sudah kafir, atau bahkan mereka adalah orang kafir yang dhimmi atau mu'ahid atau musta'man, mereka ambil dengan hujah harta mereka itu fai, mereka rampas. Ini haram. Baik. Adapun fai beda. Ini fai ini harta yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir dalam masa-masa perang. Kal amwalil lati yahrubul kufar. Seperti harta benda yang ditinggalkan lari oleh orang kafir. Wa yatrukunaha, dan mereka meninggalkan karena lari dalam peperangan. Faza'an, karena rasa takut. Inda ilmihim biqudumil muslimin, ketika mereka tahu bahwasanya kaum muslimin hendak menyerbu mereka. Ya, ini yang dikatakan dengan fai. Bukan sembarangan, ya. Harta kaum muslimin atau harta orang kafir yang di negeri kaum muslimin dirampas, dirampok dengan hujah, ini fai. Ya, karena orangnya sedang ke pasar, rumahnya sepi, berarti ini fai karena yang punya orang kafir. Lah. Toy. Wa amma masrifuhu, adapun orang yang berhak untuk mendapatkan atau pengarahan dari harta fai, fahuwa mi fi masalihil muslimin, adalah untuk kemaslahatan kaum muslimin. Subhanallah, ini nikmatnya Islam kalau seandainya diterapkan yang di sebuah negeri kaum muslimin. Tidaklah setiap harta benda melainkan hal tersebut kembali kepada kaum muslimin. Taib, kemaslahatan mereka. Adapun sekarang masa-masa yang diliputi dengan berbagai macam fitan, ya, al-amwal, harta benda menjadi sebuah tujuan. Bahkan kepemimpinan diperebutkan dalam rangka untuk mendapatkan harta benda tadi, bukan dalam rangka untuk maslahatul muslimin. Taib. Jadi yang pertama, tempat diarahkannya harta fai adalah maslahat kaum muslimin. Bihasabi ma yarahul imam, sesuai dengan apa yang dianggap oleh pemimpin ketika itu. Apa ini yang terbagus? Tidak semuanya serta-merta memutuskan, tidak seperti sekarang maunya pemimpin A, maunya rakyat B. Ya, toy. Karena terlalu bebas, terlalu demokrasi, yang mengakibatkan terjatuhnya wibawa para pemimpin. Ya, semuanya harus menuruti rakyat, sementara pandangan rakyat satu tempat dengan yang lainnya berbeda-beda. Tetapi masalah tersebut adalah apa yang dianggap oleh seorang pemimpin. Adapun pemimpin pada masa itu adalah pemimpin yang soleh, pemimpin yang tahu agama, pemimpin yang paham dengan kemaslahatan kaum muslimin. Ya, tidak sekedar pemimpin yang mencalonkan diri kemudian memimpin negeri, tidak. Nah, dan bahkan mereka adalah orang yang tersoleh dari kaumnya yang memimpin. Ya, taib, sehingga apa? Terjadilah apa yang diinginkan oleh syariat Allah dan Rasulnya. Amanah, jujur, tegas. Ya, la yakhafu fillah laumata laim, tidak takut memutuskan hukum-hukum Allah walaupun banyak para pencela. Karizqil qudhah, seperti diantaranya memberikan rezeki bagi para qadhi. Ya, para qadhi yang memutuskan perkara ini mendapatkan jatah dari apa namanya Baitul Mal Muslimin, para qudhah. Kalau sekarang qadhi pegawai negeri itu ladang untuk mencari rezeki. Kalau zaman dulu mereka kabur dari pegawai negeri karena apa? Takut tanggung jawab yang besar, lari daripada qudhah. Dan bahkan sebagian para ulama tidak mau jadi qadhi. Kenapa? Karena mereka hadisnya dhaif. Sebagian dari rawi yang mereka kuat hafalannya, setelah jadi qadhi hafalannya rusak. Kenapa? Mereka harus banyak berpikir permasalahan kaum muslimin dan tidak banyak murojaah hadis yang mereka hafal. Ya, sehingga lama-kelamaan hadis yang mereka miliki pun melemah hafalannya. Ya, sehingga mereka ahlul hadis, mereka ya lari dari ya qadhi untuk menjadi seorang qadhi. Kenapa? Karena melemahkan hafalan tadi. Nah, karena qadhi ini memikirkan permasalahan-permasalahan khusumat di antara kaum muslimin. Belum kalau dia seandainya memutuskan ya sebuah permasalahan dan merugikan, pasti akan dihujat, dicaci, dimaki. Nah, seorang qadhi tidak mudah. Al-qadhi salasatun, kata Rasul. Seorang pemutus perkara itu tiga. Ya, itsnani fil nar wa wahidun fil jannah. Ya, dua di neraka, satu di surga. Siapa yang dua? Ya, alladhi yaqdi biduni ilmin, seseorang yang memutuskan perkara tanpa ilmu. Tidak punya ilmu jadi qadhi, jadi pemutus. Kalau yang kedua, alladhi yaqdi ya bihilafi ilmi, dia punya ilmu tapi memutuskan sesuatu menyelisih daripada ilmu. Serba salah seorang qadhi. Yang ketiga, alladhi yaqdi bi ilmi ya ma indahu, yang memutuskan dengan ilmu yang dia miliki yang sesuai dengan na'am syariat. Wal muadzinin, ya, para pengumandang adzan, dijamin oleh para na'am umara pada masa itu. Wal a'immah, demikian juga para a'immah, imam masjid. Nah, pegawai negeri itu mereka kalau zaman itu. Tapi kalau zaman sekarang mereka bukan pegawai negeri, pegawai tambahan. Kalau ada masjid kosong, enggak ada yang menghuni, carikan imam. Ya taib, ya, pegawai rendahan. Pegawai agama itu pegawai rendahan kalau zaman sekarang, enggak berharga di hadapan manusia. Ini janji yang sudah disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kebenaran ini menjadi suatu kerendahan, dan kerendahan menjadi suatu pujaan. Wal fuqaha, para ulama ahlul fikih, wal muallimin, para pengajar, wa ghairu dzalika fi masalihil muslimin, dan yang lain daripada itu yang termasuk dari kemaslahatan, kebaikan-kebaikan bagi kaum muslimin sesuai dengan apa yang dianggap baik oleh imam. Kalau zaman sekarang imam pemimpin mau memutuskan perkara, ittihamat, banyak tuduhan-tuduhan, ini pasti, paling begitu, karena sudah masyarakat sudah hancur akidahnya, hancur moralnya, hancur akhlaknya. Taib. Demikian juga di samping masyarakatnya rusak, pemimpinnya juga rusak. Ya, jadi tidak ada yang bisa berbuat dengan keadilan sesuai dengan syariat. Bahkan pemimpin itu yang terjadi pada masa sekarang orang yang paling jauh dengan agama. Kalau zaman dulu, ya, generasi terbaik dari umat ini para salafun as-salih, ya, mereka para pemimpin itu yang terbaik. Tapi kalau yang sekarang, para pemimpin orang yang justru jauh daripada din. Naam. Jauh daripada agama. Kalau zaman dulu para pemimpin itu adalah imamus shalah, para imam-imam salat. Tapi kalau zaman sekarang para pemimpin itu yang paling belakang, ya shofnya. Ya, tapi paling belakang shofnya. Bahkan mengucapkan kalimat-kalimat Al-Qur'an pun enggak fasih, ya. Mengucapkan Allah, ya Allah, subhanahu wa subhanahu wa ta'ala, ya, subhanahu subhanahu wa ta'ala, enggak jelas, ya, lahan dalam berbicara. Taib. Maka ya wajar kemudian, sehingga yang diutamakan pun hukum-hukum manusia dan bukan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala, menganggap bahwasanya hukum Allah itu menghalangi daripada maksud-maksud mereka. Lima thabata an Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala, karena apa yang telah tetap riwayat dari Umar ibn Khattab, semoga Allah meridhai beliau, beliau mengatakan, kanat amwalu bani Nadir, dulu harta benda bani Nadir yang ketika itu masih kafir, mimma afa Allahu ala Rasulillah, yang diberikan sebagai barang fai, harta fai kepada Rasul, mimma la yujif al-muslimuna alaihi, dari apa yang dulu kaum muslimin tidak, ya, bersegera menyerang atasnya, bi khailin wa rukab, dengan pasukan kuda ataupun dengan yang lainnya. Jadi mereka mendapatkan harta fai dari Bani Nadir tanpa peperangan, tanpa harus membawa pasukan berkuda maupun yang lainnya. Fakanat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khasatan, yang mana harta fai tadi adalah milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususnya. Wa kana yunfiqu ala ahlihi nafaqata sannatihi, ya, yang diinfakkan kepada keluarganya dengan nafkah setahun atau nafkah-nafkahnya. Di Rasul itu kalau mau jadi orang kaya, mau bergaya dengan harta benda mampu, ya, dapat fai sekian banyak. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin, yang mereka yang beliau pikirkan adalah umatnya, ummati, ya, bagaimana umatku. Baik. Kalau sekarang justru yang dicari malah fai, kapan dapat fai ini, ya, harta rampasan buat keluarganya, ya. Baik. Ini pemimpin-pemimpin yang himahnya sekedar untuk kehidupan dunia, berbeda ambisi, berbeda tujuan, Thumma yaj'alu ma baqiya fil qura wasilah uddatan fi sabilillah azza wajal. Kemudian apa yang tersisa dari apa yang beliau infakkan kepada keluarganya dipakai untuk qura. Ya. Untuk persiapan dan juga persenjataan sebagai uddah, ya, perbekalan dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi fai yang benar sesuai dengan syariat adalah yang seperti ini. Harta yang ditinggalkan oleh orang kafir, ya, karena takut dengan penyerbuan kaum muslimin. Bukan orang kafir yang aman, orang kafir yang ada perjanjian. Nah, ini bukan fai. Nah, atau merampok bank-bank karena ini banknya orang Yahudi, jadi fai buat kita. Orang enggak ditinggalkan, masih ditunggu, bahkan yang jaga masih sebagian dari kaum muslimin. Nah, ini bukan dikatakan fai. Haram hukumnya. Walihada dzakarallahu taala kulla fi'atil muslimin fi ma'radi bayani masarifil fai. Maka oleh karena itu Allah sebutkan dalam Al-Qur'an semua golongan kaum muslimin di dalam penyebutan penjelasan masariful fai, orang yang mendapatkan jatah harta fai. Faqala Subhanahu wa ta'ala ma afa Allahu ala rasulihi, apa yang Allah berikan dari harta fai kepada rasulnya. Min ahli al-qura, dari penduduk suatu negeri. Falillahi wali rasulihi, maka untuk Allah, untuk rasulnya. Walidil qurba, dan untuk kerabatnya. Wal yatama, untuk orang-orang miskin, untuk anak-anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Wabnis sabil, dan orang yang sedang mengadakan perjalanan. Kai la yakunu dulatan bainal agniya, sehingga tidak menjadi sebuah rebutan bagi orang-orang kaya dari mereka. Fayakhudhu minhul imam min ghairi taqdir, boleh seorang pemimpin mengambil harta fai tadi tanpa batas. Wa yu'til qarabah bi ijtihadin, dan memberikan kerabat dengan keputusan yang dia ambil. Wa yusarriful baqi fi masalihil muslimin, dan memberikan yang tersisa dari harta tadi kepada kepentingan kaum muslimin. Taib. Adapun harta ketika ya beradu, maka boleh diambil sendiri-sendiri, bukan termasuk ghanimah. Misalkan ada orang muslim perang lawan orang kafir satu saat, kemudian orang kafir mati, sementara dalam naam tangannya ini ada beberapa senjata, maka boleh dia kuasai. Misalkan tembaknya dia ambil, ya, panahnya dia ambil, baju besinya dia ambil buat dirinya. Yang sebagian mengatakan yang seperti ini boleh untuk dikuasai untuk diri sendiri. Nah, jadi bukan dimasukkan dalam harta ghanimah. Bukan dimasukkan dalam harta apa? Ghanimah. Boleh diambil sendiri. Nah, ini diantara dari harta-harta yang ditinggalkan oleh orang kafir yang halal untuk diambil. Ini yang pertama ghanimah, harta yang ditinggalkan dengan hasil peperangan. Ketika kita, ya, kaum muslimin menyerang, menjajah dari negara-negara kafir, kemudian dikuasai, maka segala bentuk, ya, harta benda yang ada dalam negeri tersebut milik kaum muslimin dibagikan kepada naam orang-orang yang telah disebutkan. Adapun fai, ini adalah harta benda yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir karena takut melarikan diri mendengar, ya, kedatangan pasukan kaum muslimin. Tanpa perang mereka meninggalkan negeri tadi. Ini diambil. Taib. Al-bab tsalits, bab yang ketiga. Fil hadanah wa dhimmah wal man, bab tentang masalah berikutnya dalam peperangan jihad, tentang masalah perdamaian. Mengambil dhimmah, janji, dan juga aman. Boleh berdamai, berjanji, mengadakan perjanjian atau mengadakan kesepakatan aman. Wa fihi 'indatu masail, al-mas'alatul ula 'aqdul hadanah ma'al kufar. Masalah yang pertama adalah, ya, menyepakati sebuah perdamaian dengan orang kafir. Boleh kesepakatan perdamaian dengan orang kafir. Ta'rifuha al-hadanah lughatan as-sukun. Definisi al-hadanah secara bahasa adalah sukun, tenang. Wa syar'an, secara syariat, aqdul imami au na'ibihi li ahli al-harb. ya, perjanjian seorang imam atau wakilnya terhadap pasukan perang musuhnya, ala tarkil qital, untuk meninggalkan peperangan, muddatan ma'lumah, waktu-waktu yang tertentu, biqadril hajah, sesuai dengan kebutuhan, wa in talat, walaupun lama masanya, wa tusamma muhadanah wa muwada'ah wa muahadah. Dalam artian ini perjanjian damai, kita damai dulu sebulan, kita damai dulu setahun, boleh, kalau seandainya ada beberapa maslahat. Kemudian masru'iyyatuha wa dalil dzalik, masru'iyyah tentang perdamaian dan orang kafir, dalilnya tentang hal itu, yajuzu lil imamil muslimin aqdal hadanah ma'al kufar ala tarkil qital muddatan ma'lumatan biqadril hajah. Boleh bagi pemimpin kaum muslimin, imam atau yang menjadi wakil, mengadakan sebuah perjanjian damai bersama orang kafir untuk tidak berperang selama ya hari-hari tertentu dengan sesuai kebutuhan. Idza kana fi aqdiha maslahatun lil muslimin, dengan catatan jika perdamaian tadi mengandung kemaslahatan bagi kaum muslimin. Kalau tidak jangan. Ya, taib. Kalau tidak jangan. Kadhafihim au adam istidadihim, ketika mereka sudah lemah atau tidak punya persiapan, au ghairu dzalika minal maslahah, atau yang selain daripada itu dari kemaslahatan-kemaslahatan. Katoma'in fi islamil kufar wa nahwihi, atau ya, ketika melihat ada arah yang bagus, orang kafir ini simpatik dengan Islam misalkan, karena melihat dari berbagai macam kebaikan-kebaikan, rahmah ini, kalau dulu Islam ini subhanallah tampak sekali rahmahnya, ya tampak sekali apa rahmahnya di kalangan manusia. Taib, karena para pembawa Islam ketika itu adalah ya contoh langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana merubah kebiasaan jahiliyah, ya, wa'dul banat, memendam anak-anak manusia, ya perempuan, anak perempuan karena malu. Yang melakukan siapa? Orang-orang jahiliyah. Kaum muslimin meninggalkannya sebagai bentuk rahmah dan contoh kepada ahlul jariyah. Kalau zaman sekarang yang melakukannya adalah kaum muslimin sendiri, ya, sehingga tidak ada bedanya mereka dengan orang-orang jahiliyah. Cuma bedanya masa jahiliyah sudah tiada, tetapi perangnya jahiliyah tetap ada. Ya, masa jahiliyah sudah terangkat dengan diutusnya Rasulullah SAW, tetapi ya, inna fikum, sesungguhnya di antara kalian itu masih ada ya perangnya jahiliyah. Al-fakhru bil ansab, berbangga dengan nasab. Saya ini anaknya, saya ini anaknya, saya ini keturunannya. Ya, taib. Wa ta'nu fil ansab, yang mencela dalam nasabnya. Taib. Kemudian niyahah, seruan-seruan jahiliyah, ini ada. Tapi kalau zaman jahiliyah sudah terangkat dengan diutusnya Rasulullah SAW, sehingga apa? Ketika zaman nubuah, zaman orang-orang generasi terbaik sudah tiada, maka tinggallah sisa-sisa orang-orang yang terjelek. Semakin lama, semakin mendekati hari kiamat, tidaklah ada melainkan mereka-mereka yang syirarun nas, ya, orang-orang yang semakin jelek daripada manusia. Ya, sehingga nanti naam, tegaknya hari kiamat, tersisa mereka orang-orang yang buruk, tersisa mereka orang-orang yang jelek. Taib, dari sisa-sisa manusia pada akhir zaman nanti. Sehingga Islam ini enggak bisa dicontohkan, enggak bisa dihiaskan sekarang dengan para pemeluknya. Nah, justru para pemeluknya sendirilah yang menghancurkan nilai-nilai, naam, norma-norma, etika-etika, ilmu-ilmu ajaran Islam. Mereka yang menghancurkan sendiri, mereka yang merusak sendiri. Nah, berbeda dengan masa-masa itu, sangat dirasakan bagaimana rahmahnya kaum, ya, kaum muslimin di saat itu. Naam. Sehingga orang kafir pun terkadang tergerak untuk memeluk Islam. Ya, melihat bagaimana para sahabat Ya, demikian pula Rasulullah SAW dalam bermuamalah, kejujuran, ya, akhlak yang mulia. Baik. Santun. Para sahabat ini santun. Baik. Maka kita juga perlu memiliki sifat santun dalam bertutur kata, dalam bersikap. Tidak lantas seseorang yang kenal Islam kemudian hilang santunnya, hilang ramah tamahnya, menjadi apa namanya, diam, menjadi keras, menjadi kaku. Wah, ini manhaji. Oh, yang kuat manhajnya. Kalau kita santun pada manusia nanti lembek. Nah, jangan seperti itu. Butuh ya, santun, sopan santun, ramah tamah dengan manusia. Baik. Sikap keras pada tempatnya bagus, tapi seandainya ditempatkan pada selain daripada tempatnya maka buruk. Demikian juga sifat santun, ini pas dan bagus kalau pada tempatnya, dan jelek kalau di luar tempatnya. Semuanya ada tempatnya masing-masing. Jangan sifat ya apa manhaji kita pakai pada semua tempat ya, jangan. Demikian juga ramah tamah juga kita jangan pakai semua tempat. Dengan orang kafir ramah tamah, dengan orang kafir senyum-senyum misalkan. Tapi sebaliknya malah sama orang muslim kaku, diam ya, biasa berbicara ya, sesekali bercanda labas. Nah. Jangan mengharamkan apa yang Allah halalkan kepada kita. Baik. Jadi kalau melihat ada di antara ya tanda-tanda tersebut ya, karena orang kafir tadi melihat kebagusan dalam Islam kemudian mereka pengen masuk Islam, tahan. Atau yang lainnya, liqaulihi ta'ala wa in janahu lisilmi fanahlaha. Kalau seandainya mereka menginginkan untuk perdamaian maka silakan berikan. Wa qad aqada an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-hadana ma'al kufar fi sulhil hudaybiyah 10 sinin. Wasalahal yahud fil madinah. Nabi mengadakan perjanjian damai bersama orang kafir ketika sulh Hudaybiyah selama 10 tahun. Ya, dan wasalahal yahud, salahal yahud di Madinah membolehkan mereka tinggal di Madinah, membiarkan mereka tinggal di Madinah dalam rangka untuk kebaikan-kebaikan mereka agar supaya mereka simpati dengan Islam. Baik. Cuman kalau zaman sekarang ini subhanallah, tidak tahu, mungkin karena banyaknya maksiat yang tersembunyi dari kita ya, kita lebih tahu semuanya antara kita dengan Allah. Semakin seseorang itu merasa atau memiliki ilmu, justru malah kehidupannya semakin ya semrawut ya, taib, semakin banyak musuh, semakin kurang bagus dalam pergaulan, entah kenapa. Yang jelas ini semuanya tidak ya lain melainkan kemaksiatan-kemaksiatan yang kita miliki, baik yang sifatnya umum atau yang tersembunyi antara kita dengan Allah. Maka yang terbaik dari kita adalah bagaimana kita berusaha memperbaiki diri di dalam kesendirian kita maupun bersama dengan manusia. Taib. Terlebih ya, banyak fitnah yang pada akhir zaman ini membentuk karakter manusia menjadi kasar, kaku, keras. Karena ikut-ikutan biasanya. Karena apa? Ikut-ikutan. Biasanya ikut-ikutan. Dia berkata kasar karena ikut-ikutan. Dia berkata kaku karena ikut-ikutan. Kenapa? Karena dalam fitnah tadi bisa merubah karakter seorang manusia. Taib, karena terlalu banyak mengikuti berbagai macam ya, kejelekan-kejelekan tadi. Maka beruntunglah bagi siapa yang mampu menempatkan diri. Beruntung bagi mereka yang mampu menempatkan apa? Diri. Menempatkan sifat-sifat yang mulia pada tempatnya dan sifat-sifat yang ya, selayaknya tentunya pada tempatnya. Qala luzumul hadanah. Luzum itu menetapi perjanjian damai. Ini penting, enggak boleh seseorang khianat. Bahkan kalau kita dikhianati jangan dibalas dengan khianat. Karena perangai buruk ya, tidak boleh kita berperangai dalam rangka membalas. Wala takhun man khanak. Jangan engkau khianati orang yang mengkhianatimu. Kalau engkau mengkhianati, sama-sama mengkhianati, enggak ada bedanya engkau dengan mereka. Taib, enggak ada bedanya. Tetapi kita Naam, cukupkan. Kalau kita dikhianati, maka naam, jangan diteruskan untuk membuat perjanjian dengan orang tadi. Naam, bukan dibalas kejelekan dengan kejelekan, walaupun boleh. Naam, faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bima i'tada 'alaikum. Kalau seandainya ada orang yang berbuat jahat kepada kalian, maka silakan balas sesuai dengan perbuatannya kepada kalian. Naam. As-sinu bis-sin wal juruhatu qisas. Ya. Gigi dengan gigi, luka dengan luka, semuanya ada qisas. Tapi barang siapa yang memaafkan, tidak berbuat jelek sebagaimana orang berbuat jelek kepadanya, maka ini tambahan kebaikan untuk dirinya. Baik. Jadi pada masa-masa fitnah ini, bagaimana kita bisa membentuk karakter pribadi kita dengan karakter yang mulia tentunya, bukan dengan karakter ikut-ikutan. Ya, ini saatnya harus keras, maka kita keras, ucapannya pun keras, tindakannya pun keras, ya, kasar, kaku misalkan. Lah, bagaimana kita membentuk karakter ya, diri kita dengan baik, tentunya sesuai dengan ilmu yang telah ambil, itu yang mendapatkan rahmah dan hidayah. Takunul hadanatu allati aqadahal imamu aw naibuhu lazimah. Ya, perjanjian damai yang telah diadakan oleh para imam, pemimpin atau yang mewakilinya, ini adalah suatu perjanjian yang harus. La yajuzu naqduha wa la ibtaluha. Tidak boleh untuk dilepas, tidak boleh untuk dibatalkan. Baik. Ini asalnya. Mastaqamu lana, selama mereka orang kafir istiqamah dengan kami, kita. Walam yakhunu, tidak pula berkhianat dengan kita. Walam nakhsha minhum khianah, dan kita tidak takut dari mereka khianat. Baik. Liqalihi ta'ala famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Ya. Apa yang mereka pegang, istiqomahi, tetapi dari perjanjian untuk kalian, maka tetapilah dari kalian untuk mereka. Ini perjanjian tadi. Wa qaluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang yang beriman, penuhilah janji-janji kalian. Ya, kalau tidak mampu memenuhi, jangan berjanji. Ya, jangan membuat orang itu menunggu, misalkan ah gampang. Ya, misalkan menggampangkan sesuatu yang entah bisa dilakukan atau tidak. Ini khawatir, ya. Kita sudah nunggu-nunggu ternyata enggak jadi, besok lagi nunggu-nunggu ternyata enggak jadi. Kenapa janji tadi? Kalau misalkan kita memastikan itu bisa, maka iringi dengan ucapan ya yang Allah syariatkan kepada kita. Wala taqulu li syai'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa ay yasha Allah. Janganlah engkau katakan bahwasanya saya akan mengerjakan hal ini esok hari, kecuali engkau ucapkan apa? Insyaallah. Dan kalimat insyaallah jangan dijadikan sesuatu yang sifatnya bermudah-mudah. Ya, taib. Kalau misalkan memang kita benar-benar bisa, maka ya, taib, lakukan. Jangan kalimat insyaallah ini adalah kalimat tanda tidak bisa, tapi kita insyaallah. Kalau enggak bisa, saya enggak bisa. Ya, afan. Jangan enggak bisa kita insyaallah sehingga apa? Menjadi opini kalau insyaallah itu pasti enggak bisa. Sehingga sampai orang mengatakan jangan insyaallah. Ya, kenapa? Emang sudah jadi model kalau insya Allah itu gak bisa. Jadi ungkapan kalimat gak bisa, tapi diungkapkan dengan kalimat insya Allah ya, sehingga jadi seperti itu. Sehingga orang gak percaya dengan insya Allah. Harusnya kita juga gak boleh mengatakan jangan insya Allah ya. Kenapa? Karena mungkin bisa jadi insya Allahnya itu Allah kehendaki dia bisa datang, walaupun tadinya gak bisa. Taib. Ini perintah. Ini perintah untuk menepati janji. Banyak berjanji itu akan banyak pula mengingkari. Tapi kalau belum bisa, maka cukup ya sesuai dengan apa yang kita miliki. Insya Allah kalau bisa, insya Allah kalau bisa, insya Allah besok boleh. Ya, terkadang sendiri mungkin dan sebagian, karena mungkin sebenarnya itu bukan ini ya, bukan apa namanya janji, cuman mungkin karena memang keceplosan kadang ah gampang, insya Allah besok gampang. Nah, akhirnya apa? Nah itu kita nggak pengen sesuatu yang jelek, tetapi karena ucapan ini tadi, karena sudah sering keluar dari lisan sehingga susah dihilangkan. Maka dirubah, berusaha. Ditambahi dengan insyaallah, insyaallah, insyaallah besok, insyaallah sekian dan sekian. Sehingga kalau enggak jadi pun kita bukan dibilang orang yang pengingkar janji, kalau jadi pun insyaallah kita mendapatkan apa? Pahala dengan menepati janji. Ya, taib. Jadi banyak berjanji itu berbahaya pula, banyak terlupakan dan akan dicap kita sebagai orang yang naam ingkar janji. Enggak usah berjanji. Kalau misalkan ini saya enggak janji, gitu saja cukup. Saya enggak janji bisa, ya. Baik, insyaallah kalau bisa saya akan lakukan. Ini bagus. Baik. Karena perintah tadi ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, penuhi janji-janji kalian. Karena seseorang itu yang dipegang bukan badannya ya. Ya, jangan kayak anak kecil. Ya, tapi kalau nah orang yang sudah dewasa itu yang dipegang omongan. Yang dipegang apa omongan? Semakin istiqomah omongannya, semakin bagus, semakin dipercaya orang ini. Semakin bagus, ya. Apa namanya? Kebaikannya di sisi manusia. Tetapi kalau ucapannya sudah enggak bisa dipegang, biasanya orang ini akan menjadi apa bahan ya, rendahan dalam artian enggak di apa namanya? Berikan kedudukan di hati-hati manusia. Jadi manusia itu yang dipegang ucapannya. Nah, dengan ucapan pula seorang itu berharga. Dengan ucapan pula seorang itu apa? Tiada harga dan murahan. Maka lisan ini adalah ungkapan dari apa? Kemuliaan jiwa seseorang. Ini lisan. Kalau badan mungkin gampang. Kalau ingin dimuliakan pakai aja baju baru. Ya, pakai baju baru yang mahal, maka akan dimuliakan. Pakai jas, pakai dasi, walaupun dia misalkan gampangannya orang pengangguran, tapi kalau dia pakai baju-baju yang sifatnya baju-baju kebesaran, dia jalan di jalan akan dihormati orang, karena menyangka mungkin ini adalah pegawai, ini adalah ya sekian dan sekian. Ini kalau cuman pengen dihargai badan kita, tapi kalau pengen dihargai jiwa dan diri kita, maka ucapan ini. Ya, maka apa? Pemenuhan janji ini yang akan bisa apa? Memberikan harga pada kehormatan kita. Jadi Allah memerintahkan sesuatu itu bukan tanpa tujuan. Wa in naqadul ahda, tetapi kalau seandainya mereka ya menghilangkan perjanjian, mereka khianat bi kitalin, dengan memerangi kita, au mudhaharati aduwina alaina, atau menampakkan permusuhan ya. Permusuhan kepada kita, au qatli muslimin, atau membunuh kaum muslimin, au akhada malin, atau merampas harta, intaqadal ahdul ladhi bainana wa bainahum wa jaza qitaluhum, maka terputuslah perjanjian antara kita dan mereka, maka boleh memerangi mereka. Liqaulihi ta'ala wa innakathu aymanahum, kalau mereka yang melerai, menakathu itu mencabut, menghilangkan perjanjian mereka, min ba'di ahdihim, setelah ada ikatan janji mereka, wa ta'anu fi dinikum, mencela agama kalian, faqatilu, ya maka perangilah mereka, a'immatul kufri, ini para imam-imam kekafiran, innahum la aymanalhum, tidak ada perjanjian dengan mereka, la'allahum yantahun, ya supaya mereka terhenti dari itu semuanya. Ini kalau seandainya mereka mengingkari janji, maka sudah hilang perjanjian tadi, tapi tidak boleh dari kita, tidak boleh kaum muslimin khianat dari janji kalau sudah ada, kecuali kalau ada udzur. Jadi khianat dengan kita minta dibatalkan beda ya. Kalau khianat itu tidak ada kesepakatan, sudah janji kok malah menyelisihi, namanya khianat. Tapi kalau sudah janji kemudian kita minta udzur, saya enggak bisa meneruskan perjanjian ini, saya putuskan perjanjian ini beda. Taib. Dan yang paling kuat dalam perjanjian itu adalah mastahlal tumbihil furuj, suatu ikatan perjanjian yang dengannya bisa menghalalkan kemaluan. Dalam artian ini pernikahan. Taib, ini yang paling inna haqqu syurut, ini perjanjian syarat yang paling berhak untuk kita tepati adalah sesuatu yang dengannya bisa menghalalkan ya kemaluan. Dalam artian di sini pernikahan harus ditepati. Kalau misalkan memang kita tidak mampu menepatinya, khawatir kita akan khianat, maka sampaikan kepada apa yang ya kita inginkan kepada orang yang ada janji dengan kita. Kita tidak bisa melakukannya, kita tidak bisa meneruskan, ini boleh. Baik. Wa in khifa minhum naqdul ahdi bi amaratin tadullu ala dhalik. Kalau misalkan ditakutkan dari mereka akan memutuskan perjanjian karena ada alamat-alamat yang menunjukkan atas hal itu, jaza an nanbudha ilaihim ahdahum, boleh kita melemparkan kepada mereka perjanjian mereka. Wa la yulzamul baqa, tidak pula mengharuskan untuk tetap ala ahdihim, atas perjanjian mereka. Karena takut sudah sampai di situ, kita bilang perjanjian kita sudah kita hapus, kita perang kembali. Nah, ini boleh. Qala ta'ala wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan, dan seandainya kalian takut dari suatu kaum mereka khianat, fanbit ilaihim ala sawa, maka apa? Lemparkan kepada mereka. Ya, perjanjian itu tentunya atas apa namanya? Pengkhabaran, pemberitahuan lebih dahulu. Jangan tiba-tiba kemudian diserang tanpa ada pemberitahuan. Ini namanya khianat dari kita. Tidak boleh. Maksudnya pada dalam ayat ini, a'limhum binaqdi ahdihim, beritahu mereka bahwasanya perjanjian dengan mereka sudah dihapus sampai mereka tahu. Hatta takunu anta wa hum sawa fil ilmi, sampai engkau dan mereka tahu, ya, bahwasanya perjanjian kita dengan mereka sudah tidak ada. Nah, ini taib. Wala yajuzu qitaluhum qabla i'lamihim binaqdil ahdi, tidak boleh untuk memerangi mereka sebelum pemberitahuan kepada mereka tentang apa terputusnya perjanjian dengan mereka. Taib, karena sifat khianat sifat yang ya harus dijauhi bagi kita kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam. Soal itu dulu yang bisa kita ambil faedah dari kitab Jihad, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Soal pembatalan perdamaian ini harus ada persetujuan dari pihak lawan atau tidak? Tidak perlu. Kalau masalah ini tidak perlu harus persetujuan. Nah, soalnya janji itu terkadang kita bisa memenuhinya, terkadang nggak bisa memenuhi. Nah, kalau kita sudah yakin nggak bisa memenuhi, kemudian pihak yang kedua harus sepakat, ya nanti kita yang terjatuh dalam dosa. Ya, mau tidak mau ya mereka harus putus-putus. Ya, kalau misalkan memang apa namanya, yang penting mereka tahu saja, tidak perlu dapat persetujuan. Yang penting mereka tahu bahwasanya perjanjian kita dengan mereka sudah tidak ada. Ya, kalau harus minta persetujuan, kadang mereka setuju, kadang mereka enggak. Padahal kita sudah menakutkan mereka, itu adalah khianat. Nah, kita yang akan dirugikan kalau harus meminta apa kesepakatan dari mereka. Beda kalau muamalah dunia, beda ya. Muamalah dunia dengan muamalah yang seperti ini beda. Kalau muamalah dunia, ya tentunya yang sifatnya tidak saling kan untuk diadakan kesepakatan antara ya satu pihak dengan pihak yang kedua yang mengadakan kesepakatan perjanjian. Adapun yang seperti ini tidak perlu mendapatkan apa namanya persetujuan dari mereka. Setuju nggak setuju, pokoknya putus. Besok perang. Nah sudah, besok perang. Nggak setuju, pokoknya besok perang. Nah, sudah. Ya terakhir boleh. Tapi kalau dalam selain daripada itu masalah-masalah dunia misalkan, maka tentunya dicari yang terbaik. Dan enggak ada syarat harus setuju. Ya, enggak ada syarat harus setuju. Baik. Karena ini bukan akad muamalah yang sifatnya itu jual beli. Kalau jual beli ya mungkin ada mungkin sedikit tasamu. Kalau mengikat ya mengadakan perjanjian ini kan untuk sifatnya kemaslahatan. Satu enggak setuju, kalau yang satunya enggak mau janji mau apa? Kan gitu. Enggak harus. Baik, yang penting dikabarkan mereka tahu bahwa perjanjian sudah selesai, sudah enggak ada perjanjian lagi. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wa sallam. Muhammad wa ala alihi.